Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-13 dari silsilah kita kali ini adalah tentang syafaat. Syafaat adalah meminta kebaikan bagi orang lain di dunia maupun di akhirat. Allah dan Rasulnya telah mengabarkan kepada kita tentang adanya syafaat pada hari kiamat. Di antara bentuknya adalah bahwasanya Allah mengampuni seorang muslim dengan perantara doa orang yang telah Allah izinkan untuk memberikan syafaat. Syafaat akhirat ini harus kita imani dan kita berusaha untuk meraihnya. Dan modal utama untuk mendapatkan syafaat akhirat adalah bertauhid dan bersihnya seseorang dari kesyirikan. Rasulullah SAW bersabda, ketika beliau mengabarkan tentang bahwasanya beliau memiliki syafaat pada hari kiamat, beliau mengatakan fahiya nailatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Syafaat itu akan didapatkan insyaallah oleh setiap orang yang mati dari umatku yang tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Hadis sahih riwayat Muslim. Merekalah orang-orang yang Allah ridhai karena ketauhidan yang mereka miliki. Allah berfirman wala yashfa'una illa liman irtadha. Dan mereka itu para nabi, para malaikat dan juga yang lain tidak memberikan syafaat kecuali bagi orang-orang yang Allah ridhai. Al-Anbiya ayat yang ke-28. Syafaat di akhirat ini berbeda dengan syafaat di dunia, karena seseorang pada hari kiamat tidak bisa memberikan syafaat bagi orang lain kecuali setelah diizinkan oleh Allah SWT, sampai meskipun dia adalah seorang nabi atau seorang malaikat sekalipun. Sebagaimana firman Allah SWT, man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidaklah ada yang memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Oleh karena itu, permintaan syafaat hanya ditujukan kepada Allah Zat yang memilikinya. Seperti seseorang mengatakan dalam doanya, ya Allah, aku meminta syafaat nabimu. Ini adalah cara meminta syafaat yang diperbolehkan, bukan dengan meminta langsung kepada Nabi Muhammad SAW seperti mengatakan, ya Rasulullah, berilah aku syafaatmu, atau dengan cara menyerahkan sebagian ibadah kepada makhluk dengan maksud meraih syafaatnya. Karena cara seperti ini adalah cara yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin zaman dahulu. Allah SWT berfirman yang artinya, dan mereka menyembah kepada selain Allah sesuatu yang tidak memudarati mereka dan tidak pula memberikan manfaat. Dan mereka berkata, mereka adalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Katakanlah, apakah kalian akan mengabarkan kepada Allah sesuatu yang Allah tidak ketahui di langit maupun di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaramu Abdullah Rai. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.